Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masih keparingan kesempatan ngaos khususipun babakan ingkang kaitanipun kali masalah akidah tauhid, modal pokok tiang Islam niku akidah tauhid. Nawi kita kecalan tauhid alias kita kecalan modal pokok, boten namung boten untung ning bangkrut rugi. Bapak sekalian, pembahasan kita melepet min madzahir syirki, berbagai macam fenomena syirik yang banyak ingkang kathah kedadosan di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau ingin sama kita aturakan mukadimah dari Syekh bahwa syirik itu adalah as-sababur ra'isi fi masa'ibil muslimin, sebab pokok yang menimbulkan bencana-bencana di tengah-tengah kaum muslimin. Bencana-bencana itu sebab pokoknya adalah kesyirikan, ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan kepada para makhluk, yang kemudian merembetnya syirik terus berurat, berakar, bercabang-cabang, yang intinya kesyirikan adalah hatinya kemudian mulai bercabang bergantung kepada para makhluk. Ini adalah pokok daripada kesyirikan. Dan melupakan ketergantungan total hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan mempermainkan manusia sesuai dengan kadar akal mereka, sehingga fenomena syirik itu berbagai macam model kesyirikan bermunculan. Ada yang wujudnya menyembah makhluk yang di bumi, yang diawali dari menyembah kuburan orang-orang saleh, kemudian merembet lagi kepada benda-benda yang lainnya, sampai yang menyembah batu, pohon, keris, kerbau, binatang-binatang, sapi. Ada lagi yang setan memainkan menyembah benda-benda langit, sehingga ada menyembah matahari, bulan, bintang, dan semisalnya. Ini adalah permainan setan sekalian, yang intinya adalah terjadinya penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Entah yang kemudian jadikan sasaran yang disembah itu malaikat, nabi, wali, orang saleh, orang bejat, benda mati, benda hidup, binatang, atau air, atau benda-benda langit. Ini adalah sesuai dengan permainan syaitan, tingkat keberhasilannya dalam mempermainkan manusia. Tapi intinya adalah memalingkan dari totalitas, memberikan penghambaan hanya kepada Allah, menuju kepada ini para makhluk. Oleh karena itulah, bapak sekalian, kisah yang sering telah kita sampaikan, kisah Rib'i, satu di antara prajurit muslimin, ketika dipanggil oleh Panglima Rustum, ketika ditanya tentang apa yang dia bawa, dia katakan di antara atau siapa mereka, dia katakan nahnu qaumun ta'athanallahu liyukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami adalah suatu kaum yang diutus oleh Allah untuk mengeluarkan manusia atau membebaskan manusia dari perbudakan atau penghambaan, hamba kepada hamba, hamba nyembah rojo, hamba nyembah jin, hamba nyembah kerbau, hamba nyembah sapi, hamba nyembah kubur, hamba nyembah matahari, bulan, bintang, hamba nyembah hamba, menuju kepada penghambaan hamba kepada Rabb-nya para hamba, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini keagungan dakwah tauhid, dan itulah diantara kebanggaan generasi awal, dan itulah yang menjadi sebab mulianya. Sebab mulianya umat ini ketika mereka itu betul-betul menjadikan penghambaan total hanya kepada Allah, semua makhluk statusnya sama makhluk, yang hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh makhluk memperbudak makhluk, walaupun di antara makhluk punya perbedaan tingkatan yang kita wajib memberikan penghormatan sesuai dengan tingkatannya, tapi tidak boleh sampai kemudian makhluk memperbudak atau memperhamba yakni para makhluk. Ini misi yang sangat agung. Kemudian bapak sekalian, setiap waktu syaitan akan yaitu memunculkan tokoh-tokoh, kader-kader dari kalangan manusia untuk mempelopori terjadinya syirik di mana-mana dengan membela kesyirikannya, dan kalau perlu dengan berbagai macam syubhat-syubhat untuk membenarkan alasan mereka menyekutukan Allah. Kalau ini kita sampun mas nomor setunggal. Di antara fenomena syirik adalah doa ughairillah. Terus nomor kali sampun. Taniki nomor 3. Monggo teman. Fenomena syirik yang ketiga, bernazar untuk para wali. Ada sebagian orang bernazar untuk menyembelih binatang atau menyumbangkan harta atau lainnya untuk wali tertentu. Nazar semacam ini adalah termasuk perbuatan syirik dan wajib tidak dilaksanakan. Sebab nazar adalah ibadah, sedangkan ibadah haruslah ditujukan semata-mata pada Allah. Adapun contoh nazar yang dibenarkan adalah sebagaimana nazar yang dilakukan oleh istri Imran yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Inni nazartu laka ma fi bu'mi muharrara." Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku nazarkan kepadamu seorang anak yang berada di dalam kandunganku ini agar berkhidmat di Baitul Maqdis. Al-Imran ayat 35. Sekalian, syirik ingkang sepindah kalau ini fenomenanya adalah fenomena berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, mboh niku kuburan, pohon, jin, manusia, meminta kepada selain Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali di antara fenomena syiriknya adalah dafnul awliya wassalihin fil masajid, menguburkan wali-wali dan orang-orang saleh di dalam masjid, kemudian menjadi tempat bertabaruk, meminta barokah, dan yaitu menyampaikan hajat-hajat, menguburkan mayit di kuburan. Bapak sekalian, memukan kuburan, menguburkan mayit di masjid haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang mereka menjadikan kuburan sebagai masjid. La'anallahu al-yahuda wa nasara ittakhadhu quburan anbiya'i masajida. Laknat Allah menimpa orang Yahudi dan orang Nasrani yang menjadikan kubur-kubur nabi mereka menjadi masjid. Para ulama kita menerangkan, Bapak sekalian, menjadikan kubur sebagai masjid niku pengertianipun, satu, membangun masjid di atas kuburan. Yang kedua, melakukan berbagai macam amal ibadah sengaja dilakukan di kuburan. Salat di kuburan, baca Quran di kuburan, sengaja doa-doa di kuburan, wirid-wirid di kuburan. Maka ini termasuk diantara, yaitu bentuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang ketiga, itu salat menghadap kuburan atau menyatukan kuburan dengan masjid. Menyatukan kuburan dengan masjid itu menjadikan satu lokasi. Kalau kuburan dengan masjid itu satu lokasi, sekalian fatwa para ulama kedah dipun bongkar tergantung ingkang langkung rumiyin sing pundi. Kalau yang duluan masjidnya, kuburnya dibongkar, dipindah ke pekuburan umum. Kalau yang duluan itu adalah kuburnya, masjidnya dibongkar, intinya harus dipisah antara kubur dengan masjid. Nek wonten kuburan celak masjid, dibuat lokasi ini pun terpisah total. Dipun damel tembok, pagar yang memisahkan total antara wilayah masjid dengan wilayah kuburan. Kajengipun lokasi antar kubur kali masjid niku terpisah total, sehingga mboten menyatu dalam satu lokasi. Kadang-kadang wonten warisan keluarga yang keluarganya dikubur di masjid, area masjid, mungkin di depan masjid atau di samping masjid. Lah kalau ahli warisnya sampun ngertos, sampun maos hadis, sampun mudeng pemahamanipun, kedah berusaha, kedah dipun total dipun pisah antara kuburan kali masjid. Pun kita terangkan sejarah tentang kuburanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya Nabi ingkang ngedalaken kalimat maklumat laknat Allah orang yang mereka menjadikan kubur para nabi sebagai masjid, itu Nabi sendiri. Mboten mungkin Nabi menyelisih tentang ucapanipun. Nomor kali, rumah Nabi atau rumah Aisyah yang Nabi dikuburkan di rumah Aisyah niku asalipun bukan di dalam masjid, tapi di luar masjid. Dan selama perluasan masjid dan zaman empat khalifah yang pertama, tidak pernah memasukkan kuburan Nabi ke dalam masjid. Masjid baru tahun 88 ketika Khalifah Al-Walid memperluas masjid, kemudian kuburan ini terpaksa masuk ke dalam masjid, itu pun juga diingkari. Yang intinya sesungguhnya tidak boleh yaitu menyatu kuburan dengan masjid. Tentang kuburan Nabi, nyuwun ngapunten, kuburan Nabi dikubur di mana beliau wafat, dan Nabi wafat di kamar Aisyah. Kemudian berkahnya Masjidil Haram, Haram Nabawi, Haram Madinah, niku juga enggak bisa dipindah dari tempat situ. Sehingga enggak mungkin kuburan dipindah, enggak mungkin masjid dipindah. Dan kalau kuburan Nabi dipindah ke tempat lain, bisa fitnahnya bisa mungkin jauh lebih besar. Sehingga kemudian ditembok, dijaga, jangan sampai ada orang yang mereka melakukan praktek-praktek kesyirikan dengan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan intinya telah disampaikan. Dan ini juga merupakan fitnah orang-orang yang mereka ini memang hatinya ada penyimpangan, sehingga mereka ketika demen dengan kubur, alasannya adalah kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membuat cerita-cerita palsu. Mas sekalian, sekte dari kalangan kaum muslimin yang memelopori pertama kali, yang memelopori pengagungan terhadap kubur niku Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah sekte yang paling pendusta di dalam Islam dan paling dekat dengan kesyirikan niku Syiah Rafidhah. Sahabat Islam merangakan semua kesyirikan dan kebid'ahan itu ditegakkan di atas sikap suka, ditegakkan di atas sikap berdusta dan suka mengada-ada. Sehingga yang paling dekat dengan kesyirikan dan paling dekat dengan kebid'ahan, mereka yang paling suka berdusta dan paling suka mengada-ada. Dan tidak ada sekte dalam Islam yang lebih pendusta dibandingkan dengan Syiah Rafidhah, dan yang paling menghidupkan syirik adalah kaum Syiah Rafidhah. Sehingga kedustaan mereka sudah kedustaan yang luar biasa dari keyakinan mereka tentang imam, keyakinan mereka tentang Rasulullah, tentang Jibril, keyakinan tentang para sahabat, yang para imam-imam itu mereka ilmunya itu merangkum ilmunya para nabi, para rasul, ilmu mereka dengan Allah hanya terpaut satu huruf, sehingga ilmunya ilmu yang jauh luar biasa dibandingkan dengan ilmunya para nabi dan para rasul. Bahkan para imam mereka tidak akan mati kecuali menginginkan dirinya mati. Dan berbagai macam kelebihan para imam yang mengetahui perkara yang gaib, di antaranya ini adalah keyakinan tentang para imam. Jibril keliru dalam menyampaikan wahyu, harusnya kepada Ali, kemudian keliru kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedustaan yang sangat besar pula yaitu terhadap para sahabat Nabi yang mereka berusaha untuk menancapkan garis kebencian dengan para sahabat dengan membuat kedustaan Nabi telah berwasiat agar sepeninggal beliau yang menjadi pengganti khalifah pemimpin adalah Ali, imam dipegang Ali, kemudian semua muhajirin ansar para sahabat berkhianat semuanya, maka kemudian semuanya mereka dikafirkan oleh orang Syiah. Sehingga berangkat dari seakan-akan para sahabat semuanya pengkhianat, rakus, merebut kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Dari situ kemudian bagaimana membangun kebencian dengan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an dengan terus membuat kedustaan-kedustaan yang bertumpuk-tumpuk. Karena kedustaan itu harus dibela dengan kedustaan berikutnya, sehingga dusta. Maka tidak ada sekte yang lebih pembohong dibandingkan dengan Syiah Rafidhah. Sekte yang paling dekat dengan syirik dan paling menghidupkan kesyirikan dan paling pendusta dan paling jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syiah Rafidhah. Dan yang pertama kali menghidupkan kuburan adalah Syiah Rafidhah. Oleh karena itulah kebencian Syiah Rafidhah kepada dengan ahli tauhid, kebencian yang muncak, muncrat ngantas ke ubun-ubun, kemudian juga kaum tarekat sufiah yang hulu kepada para masyayikh mereka yang juga demen dengan kuburan, yakni kuburan sekalian, sehingga kuburan terkadang jauh lebih ramai dibandingkan dengan masjid-masjid Allah, sehingga masjid-masjid banyak yang diruntuhkan oleh kaum Syiah Rafidhah dan mereka lebih memakmurkan yakni kuburan. Yang ketiga, imenika an-nadru lil awliya, nazar yang ditujukan kepada para wali. Sekalian, nazar itu ibadah, Kalau ibadah ditujukan kepada selain Allah, maka jatuhnya menjadi perbuatan syirik. Nadar yaitu mewajibkan diri yang asalnya tidak wajib. Itu nadar. Dan nadar ini hanya boleh tertuju kepada Allah Ta'ala. Nadar, ada nadar taat, ada nadar maksiat. Kalau nadar taat, wajib untuk ditunaikan. Kalau tidak ditunaikan, dia membayar kafaroh. Kalau nadar maksiat, wajib dibatalkan. Dan nadar kadang-kadang sesuatu yang tidak mampu dia wujudkan juga, yakni hendaknya dia ditinggalkan atau dia yakni batalkan. Nadar maksiat contohnya, nek mengko mari lorone bibar loro lumpuh umpamanipun, terus berobat sakit mari, nek aku ngko mari saka loro lumpuh, aku pengin keliling Jogja, tawaf Jogja tombleteng. Niki maksiat yang demikian. Maka nadar maksiat tidak boleh ditunaikan. Ada lagi nadar yang tidak mungkin diwujudkan. Nek aku loro mari, aku arep mabur nang langit sapitu. Terus ajeng ngangge nopo barang mabure, dia di luar kemampuan dia. Ini wajib juga dibatalkan. Nadar taat harus dilaksanakan. Karena Allah mengatakan yufuna bin nadri, mereka adalah orang-orang yang menyempurnakan nadar. Wa yakhafuna yawman kana syarru mustatiran, dan mereka takut dengan hari yang keburukannya merata di mana-mana, itu hari kiamat. Nadar wajib ditunaikan karena merupakan ibadah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala penunaiannya. Tapi asalnya nadar sendiri niku para ulama ngendikakan, sebagian mereka mengatakan makruh, bahkan sebagian mengatakan haram. Sebab nadar itu mewajibkan sesuatu yang asalipun niku mboten wajib. Dan orang yang nadar kata Nabi, la yustakhraju illa minal bahil. Nadar tidak keluar kecuali dari orang yang bahil. Karena dia hanya akan melakukan ketaatan kalau syaratnya terpenuhi. Nek aku mari, aku arek khataman Quran. Khataman Quraniku dalam kondisi apapun sugih melarat sehat rotok greges-greges, dia punya target bagaimana bisa khatam Quran berkali-kali. Boten dia syaratkan kalau nanti saya berhasil begini baru saya melakukan perbuatan begini dari perbuatan taat. Kadaipun nek tiyang mukmin niku soal ketaatan niku yusariuna fil khairat. Mereka berlomba-lomba dalam urusan ketaatan. Sehingga tidaklah orang yang menandarkan ketaatan kecuali orang yang bakhil. Ning nek sampun kadung bernadar, dia harus memenuhi nadarnya. Kewajiban untuk dia memenuhi yakni nadar tersebut. Sehingga nadar masuk wilayah ibadah. Kalau nadar ini ditujukan kepada wali, niku menjadi syirik. Karena berarti diarahkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya beliau mengatakan ba'dun nas, sebagian orang yang daruna dhabihatan au malan au ghaira dhalik lil wali fulan. Sebagian orang menadarkan sembelihan atau harta atau apa yang dia nadarkan untuk wali fulan. Wahadan nadru syirkun. Ini adalah nadar syirik. Yajibu adamu tanfiti, wajib untuk tidak ditunaikan nadar tersebut. Karena itu nadar kesyirikan. Li'anna nadhra ibadatun, karena nazar itu merupakan ibadah. Wahiyya lillahi wahdah, dan itu hanya boleh diperuntukkan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya nazar adalah ibadah. Ibadah tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah bentuk yakni kesyirikan. Merskawan. Yang keempat, menyembelih binatang di kuburan para nabi atau para wali. Meskipun penyembelihan yang dilakukan di kuburan para nabi atau para wali itu diniatkan karena Allah, tetapi itu tetap termasuk perbuatan orang-orang musyrik. Mereka biasa menyembelih binatang di tempat berhala dan patung wali-wali dan patung-patung wali mereka. Rasulullah SAW bersabda, La'anallahu man zabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa saja yang menyembelih binatang untuk selain Allah. Sekalian, adzabhu indal anbiya wal awliya, menyembelih di sisi kuburnya para nabi dan para wali. Menyembelih niku wonten macam-macam. Wonten menyembelih ibadah yang kalau dia kemudian lakukan untuk selain Allah menjadi syirik. Wonten menyembelih yang masyru' disyariatkan. Ada yang menyembelih muharramah, muharram yang diharamkan. Ada yang menyembelih mubah. Menyembelih yang masuk dalam kategori syirik niku penyembelian yang sifatnya ibadah. Ada unsur menghinakan diri, merendahkan diri, kemudian dengan keyakinan persembahan ini adalah untuk pengagungan, kayak menyembelih yang ditujukan kepada cincin, kepada Nyoro Kidul, kepada para penunggu tempat-tempat yang dianggap keramat. Itu penyembelihan yang ada unsur pengagungan dan penghinaan diri dan keyakinan kalau tidak ditunaikan bisa menimbulkan pagebluk, musibah, bencana-bencana. Ini adalah penyembelihan yakni yang masuk dalam kategori syirik. Penyembelihan seperti ini hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala kata penyembelihan hewan kurban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Lah yang ini tadi untuk mendekatkan diri kepada Nyoro Kidul, kepada Mbah Petro, kepada penunggu ya ini tempat-tempat keramat, kuburan-kuburan. Ini adalah penyembelihan syirik yang demikian. Penyembelihan yang haram, ya ini penyembelihan yang dalam rangka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang haram atau menyembelih binatang-binatang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyembelihan yang mubah untuk dimakan, menikmati penyembelihan untuk jual beli, untuk bisnis, dagang. Penyembelihan yang syirik kalau wau, yang nuansa ibadah kemudian ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Penyembelihan yang masyru', yang sunnah diantaranya menyembelih untuk nyuguh tamu, menghormati tamu. Ini penyembelihan yang dituntun, yang disarankan atau yang sangat dianjurkan oleh syariat sebagai bentuk ikramu dhuyuf, memuliakan tamu. Penyembelihan yang ditujukan untuk Allah, nyembelihnya karena Allah, tidak untuk wali dan untuk tidak untuk siapa-siapa, tapi dilakukan di tempat yang biasa orang-orang musyrik melakukan kesyirikan. Niki mboten dipun keparengaken karena ini masuk dalam wasail syirik, masuk dalam wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik. Sebagaimana larangan berdoa di sisi kuburan orang saleh. Berdoanya kepada Allah Ta'ala, tapi dilakukan di samping kuburannya orang soleh. Ini adalah haram karena bisa menjadi wasilah terjadinya kesyirikan. Orang ketika melihat dia akan muncul pikiran, mesti kuburan ini ada nilai kekeramatannya. Wong orang sampai nyelake ndonga kepada Allah tapi di samping kuburannya orang saleh. Ini yang bisa menjadi wasilah kesyirikan. Ini yang dilarang oleh Nabi. Sehingga pindah malik sekalian, Islam melarang zat yang menjadi tujuan keharamannya dan melarang semua yang menjadi wasilah yang akan mengantarkan kepada perbuatan yang haram. Kalau wau syirik haram, haram paling berat. Semua yang mengantarkan terjadinya kesyirikan haram. Zina haram. Semua yang mengantarkan mendekatkan pada perbuatan zina haram. Meminta kepada wali yang dikubur syirik. Beribadah di samping kuburannya wali walaupun ibadahnya kepada Allah haram. Ini wasilah yang bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik. Nanti orang ini sudah mati, generasi yang berikutnya melihat biyen kuburanku dinggo salat simbah. Nek kuburane ora duwe kesekten apa-apa ora mungkin salat ning kene. Seperti bisikan syaitan kepada kaumnya Nabiullah Nuh, dari sekedar mereka membuat patung peringatan sampai menjadi patung yang murni disembah oleh kaum Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam, dengan membutuhkan yaitu tahapan generasi yang panjang. Karena syaitan menyesatkan manusia itu tadarus bertahap, tidak langsung berarti betot langsung musyrik, tapi pakai tahapan-tahapan, dituntun timi-timi ngetatos melebet lubang syirik dan dia tidak merasa. Kayak orang dituntun maksiat dari yang paling ringan masuk pintu kedua, pintu ketiga, pintu keempat sampai sudah jauh maksiatnya enggak kerasa. Kalau dia sudah masuk tenggelam dalam sekali dalam wilayah maksiat, sehingga hatinya dituntun dikit demi sedikit sampai kemudian maksiatnya sudah sangat parah. Ini adalah ini Islam mengajarkan untuk ya ini membuat preventif sedini mungkin, jangan sampai kemudian menjadi semakin terjerumus dalam perbuatan yang sangat diharamkan. Adzabhu inda kuburil anbiya wal aulia, menyembelih di si kuburnya para nabi dan para wali. Walau kanat anniyatu annadzabihata lillah, walaupun niatnya menyembelih itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dibolehkan menyembelih di kuburan atau di tempat biasa orang melakukan perbuatan kesyirikan, maka diharamkan melakukan penyembelihan di situ. Fawa min amalil musyrikin, ini termasuk amalnya orang-orang musyrik. Alladzina kanu yadbahuna inda kuburi asnamihim, yang mereka biasa menyembah yang mereka biasa menyembelih sembilan-sembilan mereka di sisi kubur para berhala-berhala yang mereka sembah, yang mereka wujudkan dalam bentuk al-mumathilah li-awliya'ihim, yaitu sebagai wujud patung-patung dari wali-wali yang mereka tuju. Nabi bersabda, la'anallah man dabaha li ghairillah, laknat Allah menimpa kepada orang-orang yang mereka menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ini termasuk perbuatan menyekutukan Allah dan ini perbuatan yang sangat mungkar di dalam pandangan Islam. Bukan sekedar budaya, enggak usah diingkari. Ini budaya, khasanah budaya, malah perlu diuri-uri. Ini adalah orang-orang yang tidak paham tentang hakikat ajaran agamanya. Kantun kita niki muslim napa musyrik ngeten mawon. Nek muslim ajarannya ngeten, yang jahiliyah ditinggalkan. Nek mempermasalahkan ajaran Islam berarti kita belum ridho dengan Islam, padahal kita pun maaf raditu billahi robba. Kantun pengen dados muslim yang baik atau muslim yang bahkan memusuhi agamanya. Kantun ingkang pundi mboten mawon pilihan. Gesang niku pilihan ning resikone pun cetha, pun tanggung piyambak-piyambak, pun dijelasaken Allah Subhanahu wa taala. Mboten sekedar dados muslim abu-abu. badhe dados kafir tulen angsal. Faman syaa minkum falyakfur wa man syaa falyakfur man syaa falyumin. Sing gelem kafir ya kafira, nek gelem mukmin ya mukmina, tapi kafir dan iman sudah dijelaskan dengan gamblang oleh Allah, gaya hidup kafir gimana, gaya hidup mukmin bagaimana, nanti undur-undurnya badhe pripun niku bebas milih pilihan ajeng nyemplung neraka monggo, ajeng milih surga monggo, pun jelas urusanipun. Niku tinjuan Islam makaten sehingga mboten mau milih menjadi muslim yang kaya apa nggih monggo kemawon. Tapi mestinipun ingkang ideal nek pun ridha kali Islam nggih plong kali Islam nggih kata pun plong los-losan napa mawon ingkang dipun kersakaken Islam oke. Boten muslim protesan terus kali ajaran Islam niku nedaken boten lego kali Islam dan ridha kali Islam. Nek betul-betul ridha semua ajaran Islam dia akan ya ini terima dengan lapang dada. Nomor gansal. Fenomena syirik, fenomena syirik yang kelima, tawaf mengelilingi kuburan para wali. Tawaf mengelilingi kuburan, misalnya kuburan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Rifai, Syekh Badawi, Syekh Al-Husayn dan lainnya adalah termasuk perbuatan syirik. Sebab tawaf adalah ibadah, sehingga tawaf itu tidak boleh dilakukan kecuali tawaf mengelilingi Ka'bah. Allah berfirman, "Falyatawafu bil baitil atiq," dan hendaklah mereka melakukan tawaf mengelilingi rumah yang tua itu yaitu Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak sekalian, tawaf itu ibadah sebab diperintahkan Allah. Dan ibadah tawaf, tawaf yang sifatnya ibadah niku teng jagat sak dunya niku namung wonten di satu tempat yaitu tawaf teng Ka'bah. Tidak ada tawaf-tawaf di tempat yang lainnya. Asal mboten tawaf teng omah. Asal mboten tawaf teng beteng. Angsal nek maling uyak-uyak maling muteri beteng malingi duyak-uyak muter beteng terus. Nggih mboten apa-apa. Ning niku tawafe mboten ngibadah, tawafe ngoyak maling. Tapi kalau dia niatnya ritual tawaf di kuburan, ritual tawaf di tempat keramat, ritual tawaf di tempat-tempat yang dia yakni khususkan, itu adalah tawaf yang sudah masuk nilai ibadah dan itu dilarang karena bisa masuk dalam fenomena kesyirikan. Syiah tanah Karbala, wilayah Karbala, tempat terbunuhnya Husain, dan Husain terbunuh juga dengan sebab mereka sendiri, sehingga mereka meratapi pembunuhan Husain, sesungguhnya menyesali perbuatan mereka yang telah mengkhianati Husain. Bahkan sebelumnya telah mengkhianati bapaknya yaitu Ali bin Abi Thalib. Sehingga memang para pendukung atau orang-orang Kufah terkenal pengkhianat. Husain sendiri datang untuk menerima baiat mereka, tapi mereka mengkhianati sampai kemudian Husain terbunuh. Kemudian mereka melakukan ibadah ratapan kepada Husain sehingga air mata buaya, karena yang menyebabkan Husain celaka juga sungguhnya mereka sendiri, pengkhianatan yang berulang-ulang. Dan Syiah pengkhianatan dari zaman ke zaman sampai zaman kita, pengkhianatan yang super nyata, yang sangat jelas kekejaman-kekejamannya dari zaman dulu sampai pada zaman sekarang. Syiah adalah para pembantai, penumpah darah dan keji, pembohong, pendusta. Tidak ada sekte, kata para ulama, tidak di dunia ini tidak ada sekte yang lebih nyata kebohongannya, yang lebih parah kebohongannya dibandingkan dengan Syiah. Bahkan bohong adalah menjadi akidah agamanya. At-taqiyatu dini wa dinu abai man la taqiyatalah la dinalah. Taqiyah itu agamaku dan agama kakek moyangku. Barang siapa yang tidak bertaqiyah maka dia tidak punya agama. Ini adalah hakikat daripada ajaran Syiah. Bananing ananging terlalu sangat banyak kaum muslimin yang tertipu. Tanah Karbala jauh lebih mulia dibandingkan dengan tanah haram Mekah, Madinah. Dan orang-orang Syiah ketika mereka ke Mekah, Madinah, yang lebih banyak dicari kuburan-kuburan, sehingga mereka lebih memakmurkan kuburan-kuburan dibandingkan dengan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. At-tawafu hawla quburil anbiya wal awliya kal Jailani war Rifai wal Badawi wal Husain wa ghairihim. Tawaf di sekitar kuburan para wali, kuburan seperti Inabtul Qadir Jailani, Rifai, Badawi, Husain dan yang lain-lainnya. Ini adalah tawaf yang syirik yang demikian. Li'anna tawaf ibadatun, karena tawaf itu adalah ibadah. La yajuzu illa haulal Ka'bah, tidak boleh tawaf kecuali di sekitar Ka'bah. Haji ontenipun nggih namung teng Mekah. Tidak ada haji di tempat yang lainnya. Nomor 6, monggo. Yang fenomena yang keenam, salat menghadap kubur. Salat menghadap kuburan tidak diperbolehkan. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tajlisu 'alal qubur wa la tusallu ilaiha." Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan jangan pula salat menghadap kuburan. Nggih. Hadis pun Nabi sampun jelas. Itu larangan salat menghadap kubur termasuk larangan duduk di atas kubur. Bapak sekalian, Nabi ngendikakan la tajlisu 'alal qubur wala tusallu ilaiha. Jangan duduk di atas kubur dan jangan salat menghadap kubur. Di antara kesalahan wektal kita mengkuburkan mayit niku jagongan, lenggahan, jigang tenginggil kubur-kubur sehingga menginjak-injak kubur atau duduk di atas kubur. Niki dinatakan mboten ngertos adab-adab teng kuburan. Niku kita hindari, nek kita pun ngertos, artosipun ampun melu-melu ngoten niku, ampun derek ngoten niku, nek perlu kedah ngelingaken mboten pareng duduk lenggah di atas kubur. Dan tidak perlu kita salat menghadap kubur karena akan bisa menjadi wasilah terjadinya kesyirikan. Ingkang dipun terangkan Syekh teng mriki, fenomena ini pun kalau tidak syirik, ya wasilah yang akan mengantarkan kepada perbuatan syirik. Yang ketujuh, fenomena yang ketujuh, melakukan perjalanan khusus ke kuburan untuk mencari berkah. Melakukan perjalanan khusus ke kuburan tertentu untuk mencari berkah atau untuk melakukan salat di dekatnya tidak diperbolehkan. Hal ini bagaimana sabda Rasulullah SAW, لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الأقصى. Tidak diperbolehkan melakukan perjalanan khusus kecuali ke tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, masjidku ini yaitu Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Jika kita berkeinginan untuk pergi ke Madinah umpamanya, kita boleh mengatakan saya akan berziarah ke Masjid Nabawi dan akan menyampaikan salam atau berdoa kepada penghuninya, itu Nabi. Sekalian, di antara fenomena pula yang akan bisa mengantarkan kepada kesyirikan atau yang terlarang, yang dilarang Nabi, adalah syadurihal ilal kubur litabaruk. Ini sengaja mengadakan perjalanan khusus keliling ke kubur-kubur dalam rangka untuk tabaruk. Ini seperti yang banyak terjadi menjadi budaya untuk keliling ziarah kubur para wali. Mbah mboten ngertos ingkang dipun lampahi teng kubur-kubur para wali niku mboten ngertos. Nek sampai di sana dia minta kepada para wali niku syirkun akbar. Nek namung sekedar yaitu tabaruk, istilahnya itu tawasul dengan kuburan para wali, minta kepada Allah dengan mendekat kuburan para wali, niku saged dados wasilah syirik. Tabaruk ke kuburan niki termasuk yang diharamkan sebab Kita ziarah kubur niku tujuannya hanya satu, mendoakan yang kita datangi, kedua untuk kita mengingatkan pada kematian dan mengingatkan kepada kampung akhirat. Bukan untuk kemudian kita tabarruk atau bahkan meminta kepada isi kubur tersebut. Nabi ngendikaken tidak boleh latusat turihal, tidak boleh dipersiapkan perjalanan khusus. Saking ngetiran terus pengen keliling kuburan wali sak Jawa, tidak boleh dipersiapkan bekal khusus kecuali ketiga masjid, Masjid Aqsa, Masjid Nabawi, Masjid Haram Mekah. Nek pun tekan Madinah nembe, kemudian adabnya ziarah kubur Nabi dan dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar, memberikan salam. Neng boten dari ngetiran mangkat ngentit tumbas tiket mung ajeng teng kuburan ini Kanjeng Nabi, enggak dibolehkan. Ini termasuk yang dilarang Rasulullah SAW. Kalau kita ziarah Masjid Nabawi itu masyru', boleh disyariatkan. Baru nanti setelah itu dia ziarah kubur Nabi. Itu pun tidak boleh setiap masuk kubur, setiap masuk Masjid Nabawi terus nyelak ke ya ini ziarah kubur. Niku mboten kebiasaan salaf. Karena sungguhnya asalnya kubur bukan di dalam masjid. Yang ke-8 sekalian, al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, yaitu berhukum dengan selain hukum Allah. Kal-hukmi bil qawanin al-waqiyah, seperti dengan berhukum pada undang-undang positif yang menyelisih Quran dan sunnah yang sahihah. Kalau dia berkeyakinan bahasanya undang-undang yang dibuat manusia yang jelas-jelas bertentangan dengan Quran dan sunnah itu adalah lebih baik atau sejajar atau boleh, niki termasuk kesyirikan, syirik dalam masalah hukum. Pemanya membuat undang-undang, ya ini kalau di sini khamr haram, sini khamr halal, boleh. Ini jelas bertentangan dengan Quran dan sunnah. Kalau dia beriktikad bolehnya undang-undang tadi, maka dia telah membatalkan keislaman dia. Kalau dia membuat itu karena hawa nafsu, karena terpengaruh dunia, itu masih tingkatannya masih di bawah kufur, di bawah yaitu dia maksudnya adalah dosa besar, tuntutan hawa nafsu. Tapi kalau dia iktikad boleh membuat yang seperti ini, itu membatalkan keislamannya. Kemudian yang ke-9 sekalian, taatul hukam awil ulama wal masayih fi amri yukhal nasal Quran awil sunnah asalha, mentaati para penguasa dan para ulama, para masayih yang jelas-jelas memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan nas Quran dan sunnah, maka dia telah menuhankan penguasa atau menuhankan ulama. Kalau itu mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, sebagaimana Allah ceritakan tentang orang Yahudi yang ulamanya dan pendetanya Nasrani jelas-jelas mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, kemudian mereka ikut-ikutan taat, pokoknya pecah gesang derek panjenengan sanajan menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Niki nanipun sampun mempertuhankan, mempertuhankan tokoh atau pejabat atau ulama atau masyayikh, sebab Quran sunnah ajaran Allah itu harga mati patokan seorang muslim, semuanya hanya sifatnya menjelaskan, tidak boleh bertentangan dengan ini patokan Quran dan sunnah. Pun ada pun kita cuma screen. Mungkin manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.